Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي. Kita kembali membahas syarah usul sunnah oleh Syekh Rabi hafizahullah. Adapun matannya usul sunnah merupakan ringkasan aqidah sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sampai kita pada ucapan al-imam, imamus sunnah, wa min sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Di antara sunnah yang harus, barang siapa yang meninggalkannya tidak akan diterima, barang siapa yang tidak beriman kepadanya tidak dianggap ahli sunnah. Di antaranya adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Di antaranya adalah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Takdir baik dan takdir buruk. Wa tasdiq bil ahadits fihi. Wa tasdiq bil ahadits fihi. Dan juga membenarkan hadis-hadis tentang takdir. Wal imanu biha. Dan harus mengimaninya. La yuqalu lima wala kaifa. Enggak boleh mempertanyakan kenapa. Enggak boleh mempertanyakan kayak apa. Kalau sudah jelas kalimatnya bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, titik. Kami beriman bahwa Allah menentukan segala takdir-takdir yang baik dan yang buruknya. Sudah kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' sampai pada ucapan beliau tentang ad-darajah atau tentang darajah al-qadr. Kata beliau, menukil ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Wasathiyah tentang takdir, annahu darajat, bahwa takdir itu memiliki derajat-derajat, tahapan-tahapan. Yang pertama sudah dibahas, yaitu ilmu Allahil muhit bikulli syai, mengimani bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu. Alim Allah bi ilmihi al-qadim al-azali. Allah Maha mengetahui dengan ilmunya yang lebih dulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, kecil maupun besar, yang rincinya ataupun yang globalnya, semuanya sudah Allah ketahui. Mudah-mudahan masih ingat bahwasanya kita bahas waktu itu, kalau ada Qadariyah membantah kamu, jawab dengan ilmu Allah. Jawab dengan ilmu Allah. Kalau diakui, dia kalah. Kalau tidak diakui, dia kafir. Oh, enggak mungkin Allah menakdirkan. Sebentar. Kamu berimankah bahwa Allah Maha mengetahui segala apa yang akan terjadi ila yaumil qiyamah? Kalau dia mengatakan saya enggak percaya, kafir. Selesai. Kalau dia bilang saya percaya, Allah Maha tahu segala sesuatu, apa susahnya? Apa yang Allah ketahui, Allah tulis. Selesai. Itu takdir. Bahwa ini akan begini, ini akan begitu, tulis. Maka derajat pertama, atau istilah para ulama yang lain, martabat, yang pertama adalah ilmullah. Enam. Sampai membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bunayya, dalam surat Luqman, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kata Luqman ibnihi, kalaupun sebesar biji darrah atau biji khardal di dalam batu atau di langit atau dalam bumi, maka niscaya semua itu Allah ketahui dan Allah akan datangkan nanti awal kiamat. Ini menunjukkan ilmu Allah yang sangat luas. Fallahu alimun bikulli syai, maka Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wa dawwana hadhihi al-asya, maka Allah tuliskan semua yang sudah Allah ketahui. Allah tuliskan semua yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Setiap sesuatu, setiap makhluk, ini akan begini, ini akan begitu. Kulluha fil lauhil mahfuz, semuanya dicatat di lauhil mahfuz. Itu takdir. Derajat thaniyah, derajat yang kedua, ini yang kita bahas hari ini. Apa itu? Wahia al-imanu bimasyiatillahil ammah, mengimani masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang syamilah, yang lengkap segala, terhadap segala sesuatu. Yashmul kullal asya, mencakup segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali karena Allah menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya, enggak mungkin terjadi. Wa kullal muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala, semua yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Berarti sesungguhnya dalam derajat pertama ada dua, dalam derajat kedua ada dua. Berarti berapa? Empat. Sehingga kadang-kadang ada yang menyebutkan maratibul arba'ah. Ada maratib yang arba', yang empat. Ilmullah, penulisan di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, kehendak Allah dan kekuasaan Allah SWT. Artinya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Allah Maha bisa untuk mewujudkannya. Jangan ragu sedikit pun. Karena Allah berkali-kali menyatakan ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha kuasa, Maha bisa. Qudratullah, kekuasaan Allah sangat sempurna. Kehendak apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun tentunya qudratullah tidak berkait dengan mustahilat. Ini barakallahu fikum, catatan penting. Yang terus terang saja, catatan ini sudah ada dalam kitab-kitab para ulama sejak lama. tapi saya baru bacanya beberapa bulan ini saja. Ternyata jawaban itu atau kalimat itu bisa menjawab semua syubhat. Ada yang bertanya, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Ada yang menciptakan, bisakah Allah menciptakan Tuhan lain selain dirinya? Dan seterusnya, pertanyaan seperti itu, pertanyaan ingin memojokkan muslimin. Pertanyaan yang ingin memojokkan kaum muslimin. Kalau menyatakan bisa, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Kalau menyatakan tidak bisa, berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Ternyata jawabannya sudah ada dalam kitab Aqidah Safariniyah oleh Imam As-Safarini. Dalam syair-syair beliau tentang akidah sampai pada kalimat bahwa qudratullah tidak berkait dengan mustahilat. Qudratullah tidak berkait dengan yang mustahil. Yang mustahil itu seperti adanya gelap dan terang bersama-sama. Siang dan malam bersama-sama. Bisa kalau menciptakan saat ini, jam ini, siang dan malam sekaligus. Ya mustahil. Itu gak dibahas. Karena mustahil ada malam dan ada siang. Ada siang, ada malam. Paham ya? Maka itu gak dibahas. Hanya orang gila yang membahas bahwa sesuatu mustahil ditanyakan, dibikin sebagai pertanyaan bisakah? Mustahil kok. Perkara yang mustahil tidak berkait. Demikian pula menciptakan yang seperti dirinya atau lebih besar dari dirinya atau menciptakan Tuhan lain, itu mustahilat. Perkara-perkara yang mustahilat. Baik. Maka Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mau berbuat apapun, Allah menginginkan apapun bisa. Menciptakan manusia, menyantikannya kafir, menjadikannya muslim, menjadikannya mukmin. Sehingga jangan dikira adanya orang-orang kafir, adanya orang-orang musyrik, adanya orang-orang yang menentang Quran dan Sunnah, itu tidak Allah kehendaki keberadaannya. Jangan dikira Allah tidak menghendaki keberadaannya. Allah menghendaki keberadaannya. Buktinya, لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسِ أُمَّةً وَحِدًا. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan umat ini seluruhnya satu umat, satu agama, enggak ada yang kafir. Bisa bagi Allah. لَوْ يَشَاءُ. Kalau Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik. Masalah akidah, masalah penting. Harus betul-betul perhatian. Pahami dengan baik. Lau yasha Allah, kalau Allah menghendaki. Lau sya Allah, kalau Allah berkehendak. Allah bisa menjadikan umat ini semuanya ummatan wahidah. Bisa. Kalau Allah mau. Berarti Allah memang menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah menghendaki ada yang baik, ada yang jelek. Allah menghendaki adanya iblis yang membangkang. Allah menghendaki adanya semua yang terjadi. Ini darajah ats-tsaniyah. Derajat yang kedua. Kembali kepada Syekh, ucapan Syekh Rabi'. Hafizahullah. Wa hiya al-iman bi masyiatillahi al-'ammah asy-syamilah li kulli al-asya. Mengimani bahwa Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Kullul muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah apa yang dimaukan, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian beriman biqudratihi. Wal iman biqudratihi. Dan beriman bahwa Allah bisa mewujudkan kehendaknya. Bisa mewujudkan kehendaknya. Allati yakhluqu biha kullal asya'. Yang dengan kekuasaannya itu Allah menciptakan segala sesuatu. Yang dengan kekuasaannya Allah menciptakan segala sesuatu. Fama mawjudun sabiqun aw lahiqun saghirun aw kabir qaulun aw fi'lun harakatun aw sukun la tahsul illa bimasyiatillah. Maka segala sesuatu yang ada, yang dulu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, ucapan ataupun perbuatan, gerakan atau diam, semuanya tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Bandingkan dengan pemahaman Qadariyah. Ahlu sunnah menyatakan bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah SWT. Kata Qadariyah, oh, tidak bisa. Allah tidak mungkin menghendaki kekafiran. Jadi yang mukmin itu kehendak Allah, yang kafir bukan kehendak Allah. Oh, berarti Allah pengennya mukmin semua tapi enggak bisa. Gitu maksudmu. Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu berarti meragukan qudratullah, meragukan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Kamu ragukan. Kalau engkau beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah bisa menjadikan semuanya mukminun. Tapi kenyataannya ada yang kafir. Berarti Allah secara takdir menghendaki ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu ahlu sunnah. Meyakini bahwa Allah menghendaki semua yang terjadi. Masya Allahu kan, wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Aminu bih. Imani yang seperti ini. Yakini yang seperti ini. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Wa la tujad illa bi khalqillah. Berarti tidak mungkin terjadi kecuali dengan ciptaan Allah. Tidak mungkin terwujud kecuali dengan ciptaan Allah. Tidak mungkin ada kecuali ketika diadakan oleh Allah. Dengan kehendaknya. Dengan kekuasaannya. Allati la ya'jizuha syai, yang tidak mungkin dihalangi dengan sesuatu pun. Wa ma'a dzalika arsalallahu ar-rasul. Tetapi bersama dengan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul. Wa anzala al-kutub, dan menurunkan kitab-kitab. Yukallifu al-ibad bi awamir wa nawahin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hamba-hambanya dengan perintah-perintah dan melarang dengan larangan-larangan, mengatur dengan aturan-aturan syariat, wa aqaid dengan keyakinan-keyakinan, wa ibadat dengan ibadah-ibadah, wa masyakala dhalik, dan yang seperti itu. Baik, maksud Syekh Rabi, jangan campur adukan antara keduanya. Kehendak Allah secara takdir adalah semua yang terjadi pasti dengan kehendak Allah. Ini kehendak Allah qadariyah. Disebut dengan masyiatullah al-qadariyah. Tetapi Allah mengutus rasul-rasul. Jangan tidur. Sudah saya katakan tadi, ini masalah-masalah penting. Salah sedikit sesat. Jangan ada yang lamun, jangan ada yang tidur, jangan ada yang gelambiar. Assalamualaikum. Masyiatullah ada dua macam. Ada masyiatullah al-qadariyah, ada masyiatullah al-syar'iyah. Masyiatullah al-qadariyah adalah kehendak Allah secara takdir. Kalau Allah kehendaki, Allah ciptakan. Kalau Allah kehendaki, Allah takdirkan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak Allah ciptakan, tidak Allah takdirkan. Maka takdir Allah itu merupakan kehendak Allah. Dan kehendak Allah secara takdir adalah sesuatu yang terjadi. Semuanya atas kehendak Allah. Jangan dicampur adukan dengan masyiatullah asyari'iyah. Yang kedua. Masyiatullah asyari'iyah. Yaitu kehendak Allah dalam syariat. Kehendak Allah dalam syariat itu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Beramal baiklah, jangan beramal jelek. Berarti Allah menghendaki kalian beramal baik. Jangan beramal jelek. Berimanlah kepada Allah dan jangan mengkafirinya, jangan mengkufurinya. Perintah untuk beriman dan larangan untuk kafir. Beribadah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, bertauhid. Dan larangan, jangan berbuat syirik. Ini namanya kehendak Allah secara syar'i. Perbedaannya sangat jelas. Kalau yang pertama tadi pasti terjadi. Kehendak Allah pada takdir, kehendak Allah al-qadariyah pasti terjadi. Karena Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu dan gagal, enggak mungkin. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Titik. Tetapi kalau masyiatullah asy-syar'iyyah, itu hanya perintah dan larangan. Qad yuta wa qad yu'sa. Kadang ditaati, kadang dimaksiati oleh makhluk. Karena Allah hanya memerintahkan. Berimanlah. Ada yang taat, ada dan tidak taat. Berarti apakah terjadi? Belum tentu. Karena Allah hanya memerintahkan saja. Allah berkehendak kalian beriman, tetapi ada yang kafir. Bukan kehendak takdir. Kalau kehendak takdir, Allah bisa menjadikan kalian beriman semua. Tapi ini perintah, berimanlah kata Allah. Jangan kalian kufur. Beribadahlah kepadanya, jangan beribadah pada yang lain. Taatilah Allah, jangan dimaksiati. Ikutilah Rasul, jangan diselisihi. Ini perintah-perintah. Kalau perintah-perintah, maka disebutkan dalam Al-Quran sekian ayat bahwa Rasulullah SAW diutus untuk ditaati. Liyuta'a biiznillah. Untuk ditaati, itu perintah. Tetapi ada yang mentaati, berarti dia menuruti perintah Allah. Ada yang tidak mentaati, berarti tidak menuruti perintah Allah. Ini iradah syar'iyah. Jangan campur adukan antara keduanya. Nanti akan bingung kalau campur adukan antara keduanya. Katanya Allah menyuruh beriman, tapi kok ditakdirkan kafir? Jangan campur adukan. Urusan masalah takdir itu satu syai, satu perkara. Perintah, perkara lain. Kalian disuruh untuk mentaati perintah-perintah Allah. Adapun takdir hanya diimani. Karena Allah maha tahu, karena Allah maha kuasa, karena Allah kehendaknya pasti terjadi, maka tidak mungkin ada yang terjadi di muka bumi ini, kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak mungkin terjadi di langit, kecuali apa yang Allah kehendaki. Baik. Sedangkan kita tidak tahu besok kita ditakdirkan kayak apa. Jadi kan kafir atau mu'min tidak tahu. Maka beramalah dan berusahalah untuk mentaati kehendak syariat. Kehendak syariat. Berimanlah, berusaha untuk beriman. Taatilah, berusaha untuk taat. Tetapi walaupun kamu sudah berusaha untuk taat, berusaha untuk beriman, berusaha untuk mengikuti sunnah, tetap hati kita bergantung pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau tidak ditakdirkan sesat. Kan begitu. Karena kita merasa kalau Allah takdirkan kun fayakun, kita sesat. Maka akhirnya berkumpullah dua sifat seorang mukmin. Satu, usaha. Kedua, doa. Berusaha terus mentaati syariat Allah, tetapi berdoa terus, jangan sampai ditakdirkan dengan takdir-takdir yang jelek. Sehingga kita gak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah, takdir Allah. Gak akan bisa lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Harus terus bertawakal kepadanya dan bergantung kepadanya. Kembali kepada kitab. فَالْمُطِيعُ يُطِيعُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ. Maka seorang yang taat, mentaati kehendak syariah tadi, dia mentaati dengan kehendaknya si hamba tersebut. Naam. Wadhalika la yunafi masyiatillahi wa qudratihi. Maka ini tidak bertentangan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Ketika hamba ini memilih yang taat, ketika hamba yang itu memilih tidak taat, apakah di dalam kehendak Allah atau di luar kehendak Allah? Hah? Di dalam kehendak Allah. Enggak lepas. Kok bisa? Bisa. Itulah ucapan Imam Ahmad. Al-Qadaru Qudratullah. Takdir Allah itu memang kekuasaan Allah. Takdir Allah itu memang kebisaan Allah. Yang hamba-hamba gak akan bisa. Makhluk-makhluk gak akan bisa. Walaupun guru di sekolah gak akan bisa. Apa hubungannya? Kok guru di sekolah? Karena ada satu buku bahasa Indonesia, kelihatannya terjemahan, membahas masalah takdir, mencontohkan takdir itu seperti guru di kelas. Melihat anak ini rajin belajar, tanya cerdas, ini bodoh ditanya gak ngerti, malas lagi. Maka si guru itu tahu, ini bakal lulus, ini bakal gak lulus. Ternyata betul, yang ini lulus, gak lulus. Kata orang tadi, kata si penulis buku tadi, takdir juga begitu. Allah melihat, ah ini bakal masuk neraka, ah ini bakal masuk surga. Sebelum terjadinya, ini qiyasun ma'al fariq. Ini qiyas yang memiliki perbedaan yang sangat jauh sekali. Sangat-sangat jauh sekali. Adapun kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilakukan oleh guru. Tidak bisa. Kalau guru menebak-nebak, Allah bukan menebak-nebak. Guru menebakkan. Allah Subhanahu wa taala bukan menebak, Maha tahu memang. Alimun, mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi. Maka Allah tahu ini, walaupun dia mukmin, taqi, ahli ibadah, Allah tahu nanti di akhir hidupnya akan sesat. Allah tahu. Maka sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan masuk neraka. Para sahabat memuji satu orang yang berjuang jihad fisabilillah paling depan, paling berani, paling semangat. Memuji-muji. Wah, hebat pula perjuangannya. Kata Nabi, huwa finnar. Dia dalam neraka. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun manusia semuanya menebak salah. Wah, ini orang hebat, orang begini dipuji-puji. Kata Nabi, huwa finnar. Dia dalam neraka. Para sahabat, karena mereka fuqaha, cerdas, melihat amalan apa kira-kira yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka dia berkata kepada sahabat yang salah satu sahabat berkata pada sahabat yang lain, alayya fihi, biar aku yang dampingi. Maksudnya ingin menjawab sahabat yang lain bertanya-tanya, masa sih dia yang di neraka? Maka sahabat ini berperang di samping orang tadi, di dekatnya, pengen tahu. Ternyata benar di akhirnya, ketika lukanya sudah tidak kuat dia tahan, dia letakkan pedangnya terbalik di tanah, gagangnya di bumi, yang tajamnya di atas, kemudian dia rebahkan dadanya di atas pedangnya, bunuh diri. Maka sahabat tadi berlari kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Apa yang terjadi? Sungguh dia bunuh diri. Siapa yang tahu? Bukan Nabi SAW. Nabi diberitahu oleh yang Maha tahu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Alamul Ghuyub, yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Apa yang belum terjadi Allah tahu. Kalau guru tadi belum tahu. Barangkali bisa mengatakan bahwa ini tidak bakal lulus. Ternyata di akhir-akhirnya dia rajin dan ketika ulangan terakhir lulus, mungkin apa enggak mungkin? Sangat mungkin. Ya berbeda. Kalau Allah mengetahui dengan pasti, bukan dugaan-dugaan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa orang ini akan berbuat begini, akan berbuat begitu. Maka yang taat taat karena kehendak Allah, yang tidak taat tidak taat karena kehendak Allah. Karena Allah memang menghendaki terjadinya. La yunafi masyiatullah wa qudratihi Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan kehendak Allah dan takdirnya. Ini perintah syariat, ini kehendak takdir. Kehendak takdir pasti terjadi. Kehendak syariat itu syariat, perintah dan larangan. Namanya perintah dan larangan, kadang ditaati, kadang tidak ditaati. Kalau ditaati atau tidak ditaati, apakah yang salah yang memerintahkan? Bukan. Kalau tidak ditaati, apakah berarti Allah tidak berhasil atau begini atau begitu? Tidak. Allah tetap Maha sempurna. Tetapi hamba tadi yang jelek, yang zalim terhadap dirinya sendiri, yang dia betul-betul memilih jalan sesat. Faman ata'a wa salaka sabila ar-rusulil kiram fajazauhul jannah. Siapa yang mentaati, siapa yang menjalani jalan para rasul yang mulia, maka balasannya adalah surga. Wa man asar rusul wa kadzabahum wa khalafahum, siapa yang menyelisihi rasul-rasul, mendustakan mereka dan menyelisihi mereka, husiba, akan dihisab yaumul qiyamah. Wajuziya ala miqdarin hirafih, dan dibalas sesuai dengan penyimpangannya. Apakah hanya sekedar sesat atau sampai kafir? In kana kufran fannaru khalidan mukhalladan fiha. Kalau ternyata kafir berarti di neraka selama-lamanya. Wa in kana min ashabil kabair, kalau termasuknya dosa-dosa besar saja, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Insya'a afa anhu, wa insya'a adzabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Kalau Allah kehendaki, Allah adab. Tahtal masyiah. Tidak bisa menyalahkan takdir. Tidak bisa menyalahkan takdir. Karena engkau takdir aku begini jadi begini. Ya sudah, kamu ditakdirkan dalam neraka. Selesai. Tidak bisa beralasan dengan takdir. Adapun alasan Adam alaihi salam bahwa itu adalah takdir Allah, maka itu ada pada perkara yang sudah taubat daripadanya. Tidak boleh kita beralasan dengan takdir. Kenapa kamu mencuri? Ini takdir. Tidak bisa. Ya kamu tetap ditangkap. Memang takdirnya ditangkap kamu. Tetap dipotong tangannya dalam syariat Islam. Ini takdir. Karena kamu mencuri. Tidak bisa. Adapun hajjallahu Adam Musa. Ketika Musa berhujjah menjawab kembali. Ketika Adam menjawab hujjahnya Musa dengan takdir, maka itu berbeda. Apa perbedaannya? Karena yang dibahas adalah perkara yang sudah taubat daripadanya. Wahai Adam, ini gara-gara kamu. Maka kami semua di dunia begini, begini, begini. Kata Adam, Allah SWT menakdirkan saya begini dan begini. Kok alasannya takdir? Iya. Kata para ulama, karena dia sudah bertaubat. Sudah bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha. Rabbana zalamna anfusana, fa'in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Sehingga kalau kita diungkit-ungkit perkara yang sudah lewat, yang kita sudah taubat daripadanya, kita katakan itu qadar Allah. Amma sya'a fa'al. Aku sudah taubat. Aku sudah berhenti. Aku sudah berubah sekarang. Kenapa diungkit-ungkit yang lama? Al-Islam yajubu maqablah. Islam menutup apa yang telah lewat. Asyahid innal imana bil qadari khairihi wa syarrihi la yunafi al-qiyam wan nuhud bisyara'i'. Bahwa yang namanya iman dengan takdir, baik dan buruknya, tidak bertentangan. Ini kesimpulannya. Syahid sebagai bukti, sebagai syahid dari apa yang kita bahas, bahwa iman kepada takdir baik dan buruknya tidak bertentangan dengan usaha mengikuti syariat. Usaha mengikuti perintah dan larangan yang ada dalam syariat. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita sudah takdirkan semua baik dan buruknya? Iya, kata Nabi. Fafimal amal, kalau begitu untuk apa beramal? Untuk apa berupaya? Dijawab oleh Nabi, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Berusahalah, beramalah. Masing-masing akan diarahkan pada perkara yang sudah ditakdirkan. I'malu fakullun muyassar. Masing-masing sudah dimudahkan kepada apa yang sudah diciptakan untuknya. Qul inna a'udzubikum Allah. Tentunya Allah menakdirkan dengan keadilan. Tentunya Allah SWT menentukan dengan hikmah. Jangan dituduh tidak adil, jangan dituduh begini dan begitu. Tidak mungkin. Allah memiliki sifat adil. Maka ketika kita berbicara tentang Allah, jangan lupakan sifat-sifat Allah yang mulia. Sifat adil, sifat hikmah, sifat maha kuasa, sifat maha menghendaki, fa'alun lima yurid. Semua itu kita yakini bersama-sama. Jangan ketika meyakini tentang takdir, melupakan keadilan. Wah, kalau gitu Allah zalim dong. Astagfirullah, astagfirullah. Kok bisa mengatakan seperti itu? Ya karena orang disuruh beriman, tapi ditakdirkan kafir. Gimana itu? Berarti Allah tidak adil. Ini kebodohanmu. Ini kebodohanmu. Karena sesungguhnya tidak bertentangan antara keduanya. Allah menakdirkan sesuatu dengan hikmah. Allah menakdirkan sesuatu dengan adil. Bahwa orang ini pasti, pasti, pasti memiliki sebab-sebab yang pantas dia kemudian takdirkan kafir oleh Allah Ta'ala. Ada sebab-sebabnya. Sedangkan yang ini, walaupun tadinya dia kufur, ternyata di akhirnya Allah kasih hidayah. Bertaubat. Allah takdirkan husnul khatimah. Mengapa? Ada sebabnya di dalamnya. Yang menyebabkan Allah memberikan kebaikan kepadanya. Menakdirkan dengan takdir-takdir baik untuknya. Pasti, pasti, pasti maha adil. Hanya saja kamu tidak tahu. Itu masalahnya. Hanya saja kita sebagai makhluk enggak tahu yang gaib. Allah tahu yang gaib. Kita sebagai makhluk enggak tahu hati manusia. Sedangkan Allah tahu hati manusia, ini pantas diberi hidayah, ini pantas diberi kesesatan, dan ini pantas jadikan rasul. Allah a'lam. Haitsu yaj'al risalatah. Allah Maha tahu kemana Allah berikan kerasulan itu. Siapa yang dipilih sebagai rasul? Allah tahu siapa yang pantas. Sehingga jangan protes, kenapa yang jadikan rasul, kenapa dia? Dia kan turunannya begini, begini, begini. Sedangkan kami orang besar, ningrat. Kata tokoh-tokoh Quraisy. Kalaupun dia sudah Quraisy, kami lebih tinggi derajatnya. Karena suku ini, suku ini, suku ini, begini. Tidak bisa protes. Karena Allah Maha tahu. Haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana diletakkan kerasulan itu kepada siapa. Allah Maha tahu. Demikian pula Allah Maha tahu siapa ditakdirkan dengan takdir baik dan siapa ditakdirkan dengan takdir buruk. Semuanya dengan adil. Pasti, pasti, pasti. Jangan ragu. Waqad sa'alahu ba'dun nas fi man 'amala al-yawm. Beberapa manusia bertanya, untuk apa berusaha? Untuk apa beramal? Afi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am al-amr musta'naf? Apakah untuk sesuatu yang sudah dicatat dan kering pena, yang sudah selesai ditulis takdir-takdir, atau pada perkara yang akan terjadi, akan berubah? Qala, dijawab oleh Nabi, untuk sesuatu yang sudah ditulis dan sudah kering pena, tidak berubah. Terkejut para sahabat. Kalau gitu, untuk apa beramal? Kalau sudah catatan takdir sudah ditulis dan sudah kering, lembaran sudah kering. Qala amalu fa kullun muyassar. Beramalah, beramalah, beramalah, masing-masingnya sudah dimudahkan. Khana fina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Di sinilah kenapa para sahabat, para tabi'in dan para a'immah, para ulama selalu merasa takut dan selalu gelisah sampai wafatnya. Tidak ada yang bangga saya mukmin pasti masuk surga, tidak ada. Semuanya ketakutan, semuanya gelisah. Karena tahu bahwa al-qulub baina asba'in min asabi'ir rahman. Hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita ini di tangan Allah, di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Walaupun kita sudah berusaha, berusaha, berusaha, kalau Allah balikan terbalik. Kalau sesat kan sesat. Maka jangan sombong dengan amal saleh. Berusahalah untuk beramal saleh dan kemudian terus berharap pada Allah ats-tsabat. Terus berharap pada Allah istiqamah. Bismillah. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة. Golongan yang akan berbahagia nanti yaumul qiyamah, Allah akan takdirkan, Allah akan mudahkan ke arah jalan kebahagiaan. Wa ahlus syaqawah, golongan yang akan sengsara, yassaruna li'amali ahli syaqawah, akan dimudahkan ke arah jalannya ahli syaqawah. Akan dimudahkan ke arah jalannya orang yang akan sengsara. I'malu, beramalah, beramalah, beramalah. Ya'ni i'malu bi syara'illah, ya'ni ikutilah syarat Allah, kata Syekh Rabi'. Makna ucapan Rasul i'malu, maknanya i'malu bi syara'illah, ikuti kehendak Allah secara syariat. Kerjakan ini, jangan kerjakan itu, kamu turuti. Urusan takdir Allah yang tahu, kita enggak tahu. Kita yakin sudah takdirkan, tetapi wallahu alam, takdir kita kayak apa? Enggak tahu. Mudah-mudahan ditakdirkan dengan baik. Berusaha, berusaha, berusaha. Karena takdir itu tidak diberitahukan rinciannya. Si fulan takdirnya kayak apa, kita ditakdirkan seperti apa, nanti kita bagaimana, enggak tahu dan tidak diberitahu. Maka diimani secara global bahwa kita ditakdirkan, titik. Karena kita tidak tahu ditakdirkan seperti apa, ya usaha Usaha sebisa-bisanya. Ikuti syariat, ikuti agama, ikuti Quran dan Sunnah. Taati perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Taati perintah Rasul, jauhi larangan-larangannya. Dan berdoa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Kalau kemudian gagal, ada satu perbuatan baik gagal, takutlah kamu kepada Allah. Jangan-jangan karena Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki begini. Jangan-jangan karena Allah menghendaki aku yang jelek. Khawatir. Istighfar sama Allah. Minta ampun pada Allah. Ya Allah, jangan takdirkan aku dengan takdir jelek. Masuk pembahasan takdir ini kepada pembahasan da'u wa dawa yang sebentar lagi akan kita buka. Masih ingat bahwa di antara kejelekan maksiat adalah membawa kepada kemaksiatan. Penyebab atau di antara kebaikan amal soleh akan membawa kepada amal soleh yang berikutnya. Artinya ketika dia berbuat dosa, ketika beramal baik yang sesuatu, karena dosa ini belum dia taubat, jadi gagal. Maka seharusnya dia ingat, ini mungkin karena dosa saya kemarin, saya ingin berbuat baik jadi susah. Minta ampun, istighfar, dan berusaha lagi untuk berbuat baik. Begitu. Karena tahu, Allah yang menakdirkan saya berhasil atau tidak berhasil. Maka ya khonibin a'azakumullah, kullun muyassar li'amalihi, masing-masing akan dimudahkan kepada jalan-jalannya. Golongan ahli sa'adah dimudahkan jalannya kepada ahli sa'adah. Golongan ahli syaqawah akan dimudahkan jalannya kepada jalan ahli syaqawah. Li'annallaha a'taka ikhtiyaran, berusahalah karena Allah sudah memberikan kepadamu pilihan. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan dengan ilmunya bahwa si fulan begini, si fulan begitu. Tetapi Allah memberikan pada kalian pilihan. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, silakan. Mau yang ini atau yang itu? Alhamdulillah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah menakdirkan, menentukan sesuatu yang kalian diberi pilihan. Dan pilihan kalian pasti sesuai dengan apa yang sudah Allah tulis. Ini kehebatan Allah, kekuasaan Allah, ketinggian Allah SWT. Maka dikatakan Al-Qadaru Qudratullah. Takdir Allah itu memang kekuasaan Allah. Kemampuan, kehebatan Allah SWT. وَعَطَاكَ عَقْلًا تُمَيِّزْ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Allah sudah memberikan pilihan pada kalian. Silakan pilih jalan yang benar. Jangan pilih jalan yang salah. Dan Allah berikan pada kamu akal untuk memikirkan mana yang hak, mana yang batil. Allah berikan pada kalian pikiran dan hati agar kalian bisa melihat mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Mana ketaatan, mana kemaksiatan. Itu semua perangkat-perangkat. Allah berikan pada kalian sam'an wa absaran wa af'idah. Kami berikan pendengaran, kami berikan penglihatan, kami berikan hati agar kalian melihat, mendengar, berpikir mana yang hak, mana yang batil. Wallahu yuhasibuka 'ala ma ataka min hadhihi al-alat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amalan-amalan kalian. Allah akan menghitung apa yang sudah Allah berikan pada kalian dari alat-alat. Allah sudah berikan alat-alatnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hadhil adawat allati tamayyazat biha anil hawayawan wa jamadat. Alat-alat tadilah yang bisa membedakan manusia dari binatang. Binatang tidak bisa membedakan. Atau tidak bisa memiliki alat-alat tadi. Kalian punya pendengarannya, mereka di bawah pendengaran manusia, terbatas. Binatang-binatang ini di bawah manusia pendengarannya juga begitu, penglihatannya juga begitu. Tahun melihatnya hanya warna merah dengan warna apalagi, ini saya takut salah kamu bicara sama para mahasiswa. Hah? Hanya warna tertentu saja, yang lain gak bisa lihat ya. Sehingga kalau mawar itu berwarna merah, dia langsung terbang dengan lurus mendekati pohon itu, karena lihat. Tapi yang warna putih atau warna yang lain, dia gak lihat. Tapi ada harumnya, maka dia akan terbang zigzag begitu, mengejar wanginya, sampai mendekati bunga tersebut. Kalian, Masya Allah, magicu heavy new, kalian lihat semua. Masya Allah. Merah, kuning, jingga, apalagi hijau, biru, nilah, ungu. Kau muslim yang saya hormati, kalian diberi lebih sempurna, akal kalian lebih sempurna, mata kalian lebih sempurna, pendengaran kalian lebih sempurna, dan diberikan hati, kemudian diberi oleh Allah ilmu syariat agama. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, lengkap. Perangkatnya ada, ilmunya ada. Kalau kemudian gak dipakai, maka tidak sesuai dengan hikmah. Tidak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu tanpa hikmah. Gak mungkin. Artinya, barakallahu fikum, mereka jabriyah. Ini lawannya qadariyah adalah jabriyah. Bahwa kita sudah takdirkan, maka gak usah beramal. Yang beramal baik tetap baik, yang beramal jelek tetap baik. Astagfirullah. Kata mereka, karena kalaupun beriman, berimannya karena Allah yang menakdirkan. Kalaupun kafir, kafirnya karena Allah. Maka semuanya karena Allah. Kalau begitu, tidak ada yang jelek. Oh, majnun. Gila orang ini. Sungguh gila. Berarti orang yang jahat, paling zalim, kafir, menurut dia, taat pada Allah. Karena mengikuti takdir. Dia akan mengikuti takdir. Sampai dibodoh-bodohin oleh istrinya sendiri. Istrinya berzina dengan budaknya. Dia marah-marah. Kamu berzina. Kata istrinya, sebentar. Apakah engkau lupa dengan akidah kita? Katanya. Ini takdir Allah. Saya tidak salah. Saya tidak bisa melawan takdir. Apakah kau sudah kembali kepada pemahaman Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas? Maksudnya sahabat. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Langsung si orang majnun tadi berkata, astagfirullah, saya lupa. Engkau tidak salah. Engkau juga tidak salah, wahai budakku. Engkau, wahai budakku, saya merdekakan. Engkau, wahai istriku, saya maafkan. Astagfirullah. Ada orang yang sebodoh ini. Ada orang yang sedungu ini. Astaghfirullahaladzim. Ini Jabriyah. Aliran Jabriyah. Maka ahlu sunnah di tengah-tengah antara Qadariyah dengan Jabriyah. Beriman kepada takdir. Tidak seperti Qadariyah. Tetapi tetap berusaha untuk beramal mengikuti syariat. Tidak seperti Jabriyah. Ummatan wasata. Inilah yang dikatakan ummatan wasata. Manhaj yang tengah-tengah adalah manhaj ahlu sunnah. Manhaj yang penuh dengan hikmah. وَهِيَ مَنَاطُ الْمَسْئُولِيَاتِ أَمَامَ اللَّهِ تَعَالَى. Dan perangkat-perangkat tadi, alat-alat yang Allah berikan tadi, adalah manatul mas'uliyah, sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وَعَلَيْهَا يَتَرَتَّبُ الْجَزَاءُ سَوَاءً كَانَ إِكْرَامًا أَوْ إِهَانَةً. Maka dari situlah akan ditegakkan balasan. Apakah balasan dengan kemuliaan ataupun balasan dengan kehinaan? Qul inna a'azakum Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan fu'ad dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Di hadapan Allah, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bahas, ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka siapa yang menggunakannya hanya untuk hawa nafsunya, tidak bisa menjawab apa-apa. Kecuali mengakui kesesatannya dan diazab oleh Allah dengan menghinakan. Dengan adab yang hina. Sedangkan orang-orang mukmin, orang yang beriman, mereka menggunakan akalnya, menggunakan matanya, menggunakan pikirannya, menggunakan telinganya untuk mencari kebenaran. Untuk melihat mana hak, mana batil, mana yang benar, mana yang salah, dan kemudian dia jalani yang benar dan dia hindari yang salah. Dia ikuti petunjuk dan dia hindari kesesatan. Dia taati Allah dan Rasulnya dan tidak akan dia ikuti kemaksiatan-kemaksiatan. Wa tasdiq bil ahadits fi. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah selanjutnya. Qala rahimahullah wa tasdiq bil ahadits fi, dan membenarkan hadis-hadis dalam masalah takdir. Ai fil qadar fihi, maksudnya fil qadar. Min al ahadits allati dzakarnaha, dari hadis-hadis yang sudah pernah kita sebutkan, seperti hadis Jibril. Mal Islam, mal iman, mal ihsan, hadis yang panjang. Di antaranya di sana ketika ditanya wa mal iman, Nabi menjawab al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Harus beriman dengan hadis ini. Yani antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yani engkau harus beriman, percaya dengan adanya ketentuan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadza fit taqdiril 'am, ini takdir-takdir umum. Alladhi marja'uhu 'ilmullah, yang kembalinya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang mencakup segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan datang. Wa marja'uhu ma katabahu Allah, yang kembalinya kepada apa yang ditulis oleh Allah tabaraka wa taala fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Itu hadis yang harus kita imani. Hadis lain, hadis Abdullah bin Mas'ud yang dijuluki dengan hadis Shadiqul Masduq. Hadis As-Shadiqul Masduq, karena diawali dengan kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah SAW wa huwa As-Shadiqul Masduq. Di antaranya ada kalimat inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya salah seorang kalian akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian menjadi 'alaqah juga 40 hari, kemudian jadi segumpal daging 40 hari. Berarti 40 40 40 120. Thumma yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus malaikat. Fayumar bi arba'i kalimat, diperintahkan dengan 4 kalimat. Tulis rizkinya, tulis ajalnya, tulis amalannya, tulis sengsara atau bahagia. Maka sengsara atau bahagia pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan bahagia, bersyukurlah. Kalau takdirkan sengsara, sabarlah. Karena semuanya takdir Allah. Ini dunia tempat ujian. Kalau mau baik terus nanti yaumul qiyamah dalam jannah, kalau engkau masuk surga, maka berupayalah di dunia ini agar kita tetap di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang sarmadi, yang khalidina fiha. Fa'ala yasamma bitaqdir al-umri, dan ini takdir yang dijuluki dengan takdir al-umri. Tadi takdir am, semua ketentuan Allah jalalul mahfuz kita imani bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan. Yang kedua, masing-masing individu, setiap orang sudah dicatat ketika umur 120 hari di perut ibunya sudah dicatat oleh malaikat. Umurnya, ajalnya, amalnya, rizkinya, sengsara atau bahagianya. Juga kita katakan aman Nabi, kita imani. Wa huna takdir sanawi, ada pula takdir tahunan. Tadi takdir umur manusia, seumurnya ditakdirkan. Kalau yang awal takdir sepanjang masa. Apa hadisnya? Di samping hadis tu'mina bil qadari khairi wa syarri, juga hadis tentang al-qalam. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Awal pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Wa ma aktub, kata pena. Apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai akhir masa. Ini takdir am, takdir umum. Ya. Kalau yang hadis shadiqul masduq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah takdir umri, umur manusia. Dari mulai lahir sampai mati. Dicatat ketika 120 tahun umurnya. 120 hari dalam perut ibunya. Ya. Catat. Umurnya itu seumurnya saja. Kemudian ada takdir sanawi yang sifatnya tahunan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Kami turunkan Al-Quran ini di malam yang berkah, malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberi peringatan, kata Allah. Fiha, di malam itu, malam Lailatul Qadar, yufraku kullu amrin hakim, diputuskan keputusan-keputusan takdir yang sangat hikmah, yang bijak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, banyak riwayat-riwayat dan athar-athar. Di antaranya salah satu riwayat dan athar tadi secara makna, malaikat turun ke langit dunia. Maka disebutkan dalam ayat lain, tanazzalul malaikatu warruhu, turun malaikat-malaikat itu. Dan juga ruh, Jibril. Berkumpul mereka di langit yang terdekat dengan dunia di malam itu. Dan membicarakan masing-masing kalian satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya dan nama kakeknya. Bagaimana si fulan ibni fulan ibni fulan? Oh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dicatat seperti ini tahun ini. Diperintahkan untuk begitu tahun ini. Dicatat kullu amrin hakim. Setiap perintah Allah, ketentuan Allah di tahun itu. Sampai tahun depan. Tahun depan berkumpul lagi malaikat tadi di malam Lailatul Qadar juga. Makanya malam Lailatul Qadar malam yang sangat istimewa. Maka ketika ada perubahan yang baik, maka malaikat tadi akan membicarakannya. Si fulan ibni fulan min bani fulan, tahun ini dia sedang ibadah di masjid di i'tikaf. Dia sedang qiyamul lail, dia sedang puasa dan sebagainya. Bagaimana ya Rabb? Nanti ada perintah Allah Taala. Takdirkan seperti ini, takdirkan seperti ini. Catat. Qul inna a'udzubikumullah. Paling tidak ini tafsir. Karena saya lupa waktu riwayatnya siapa. Paling tidak adalah tafsir aqwal mufassirin, ucapan para ahli tafsir. Ikhwani fi din a'udzubikumullah. Itu takdir tahunan. Fayuktab fayaktub fiha Allah maqadir ma yajri 'alal 'ibad. Maka di tahun itu, di malam itu Allah takdirkan dan Allah tulis, Allah perintahkan malaikat untuk menulis apa yang terjadi kepada para hamba dari amalan-amalan soleh atau amalan-amalan yang sayyiat atau musibah-musibah yang akan terjadi atau yang sejenis itu. Hadza yusamma taqdir as-sanawi. Inilah yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Alladhi yuqaddiruhu Allahu fi hadhihi al-lailah, yang Allah takdirkan di malam itu. Wa thumma hunaka taqdirun yaumi. Kemudian ada pula takdir harian. Wa huwa ma tadammanahu qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini apa yang terkandung dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Dalam surat Ar-Rahman. Setiap hari Allah selalu dalam urusan. Setiap hari Allah dalam urusan. Apa yang dimaksud urusan? Juga dalam tafsirnya mengurusi gini kan si fulan, gitu kan si fulan. Itu harian. Hari ini begini. Dan kata para ulama, wallahu ta'ala a'lam, bahwa ini yang harian, yang tahunan, yang umran itu yang bisa berubah dengan doa. Bisa berubah dengan doa. Adapun doanya Dan perubahannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di catatan takdir. Akan ditakdirkan lahirnya begini, kemudian dia berdoa, kemudian digantikan begini. Dia di tahun ini ditakdirkan begini, kemudian Allah takdirkan begini, dirubah dengan doanya. Tetapi doanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan berdoa dan akan dirubah. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis la yaruddul qada illa du'a. Enggak bisa merubah takdir kecuali doa. Katanya takdir enggak bisa berubah. Di sini tidak bisa berubah takdir kecuali dengan doa. Berarti bisa berubah dengan doa. Ada dua jawaban dari para ulama. Yang pertama, iya, berubah dengan doa. Tetapi yang tidak berubah itu doa dan perubahannya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan jawaban kedua yang tadi, bahwa apa yang merupakan takdir sanawi, takdir yaumi atau takdir umri, itu berubah dengan doa, tetapi di Lauhul Mahfuz sudah tercatat bahwa dia akan berdoa dan akan dirubah. Alfum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wal iman disebutkan di sini sebelum kita masukkan pada kalimat berikutnya bahwa kullu yawmin fi sya'n, kata Syekh Rabi, min sya'nihi, dari urusannya, an yuhyi wa yumit. Allah menakdirkan kematian dan kehidupan, memberikan rezeki atau menahan rezeki, memberikan madarat atau manfaat, atau yansur wa ya'iz, atau menolong ataupun memuliakan, wa yadhillu wa yafukku aniyan, apakah merendahkan sebagian atau muliakan sebagian, atau melepaskan kesusahan seseorang, menyembuhkan yang sakit. Ini semua ketentuan takdir sungguhnya, tapi harian. Hari ini fulan sembuhkan, fulan ini fulan timpakan penyakit demikian. Wa yu'ti sa'ilan, mengabulkan doa. Wa yu'ti sa'ilan, memberikan pada yang minta. Menerima taubat bagi orang yang bertaubat. Sebagaimana hadis-hadis Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan menawarkan, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, wa man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Maka ketika dikabulkan terjadi perubahan-perubahan. Itu harian. Wal imanu biha ay bin nusus la yuqalu lima wala kaifa. Jangan tanya kenapa Allah berbuat seperti ini, kenapa Allah menakdirkan seperti itu. Walima qaddara kadza, kenapa ditakdirkan yang ini? Walima amara bi kadza, kenapa memerintahkan dengan yang itu? Walima naha an kadza, kenapa melarang yang ini? Tidak perlu ditanyakan. Dengan dalil la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. La yuqalu lima wala kaifa. Innamal iman wal istislam wat taslim. Yang namanya iman, yang namanya aqidah, diimani, tunduk, menyerah. Inna hadha tasaulat qad takunu nashi'ah anil i'tiradat. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa kok begitu? Kok bisa begitu? Ini biasanya dari pertentangan hati, penolakan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Penolakan terhadap takdir, penolakan terhadap syariat, ila akhirih. Sehingga kalimat-kalimat seperti itu tidak pantas diucapkan. Nah, barakallahu fikum, silakan kalau mau adzan. Jazakumullahu khairan. Kita akan lanjutkan insyaAllah setelah adzan dengan ad-da'u wa ad-da'wa.